Kadang ku harus tersimpur-rapuh karena sikapmu yang terlalu dingin kepadaku. Tapi takkan pernah terfikir diriku untuk diriku meninggalkan kamu. Walau kau begitu, takkan pernah aku menjauh. Ku tetap di sini. Akan pergi, ku tetap pertahankan, walau ku merasa tak pantas memilikimu sebagai kekasih hatimu. Ku tak akan untuk selalu berusaha agar diriku selalu bisa bersamamu. Takkan pernah aku menjauh, ku tetap di sini, ku tak akan pergi. Bersamamu. Ku tetap pertahankan.